Waktu kita memilih bahasa Indonesia ya. Menjadi bahasa kesatuan, itu kan yang diambil itu adalah dari bahasa Melayu. Tetapi itu bahasa Melayu pasar. Kalau bahasa Belandanya itu Brabantal. Itu bahasa uraan itu. Maka sekarang ini bahasa Indonesia itu bisa nenek tinggal padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jamaah ma'iyah dan siapa saja yang mengakses video ini, kali ini saya akan ajak Anda untuk berguru kepada Mas Manu yang sudah pernah juga kita bertemu dengan beliau. Saya menyebut beliau ini Profesor Ilmu Murni. Jadi profesor yang punya pengetahuan sangat luas terhadap asal-usul kehidupan. Kalau secara formal beliau ini seorang filolog ya. Sebagaimana kita ketahui kan, manusia ini membangun kebudayaan kan asal mulanya adalah kata. Ya. Asal mulanya adalah penem apa ya, sebutan atau nomenklatur ya. Atau apa itu ya. Jadi al-asma kalau dalam bahasa Arab. Kita akan tanya kepada Mas Manu dan saya akan menahan diri supaya Mas Manu sebanyak mungkin bisa mengajari kita. Terutama ini Mas. Saya itu sebagai orang Indonesia itu merasakan atau kalau secara ilmu paling pol asumsi ya, belum hipotesis apalagi rumusan berdasarkan penelitian, tapi saya merasakan kok kita ini sebagai bangsa itu serba magel atau serba mogol atau kalau bahasa Jawanya salah kedaden. Salah kedaden itu kita masak apa kok jadinya apa gitu loh. Jadi kita itu serba ndak matang. Ya, ilmu pengetahuan dan pendidikan ndak matang. Olahraga tidak matang, kesenian tidak matang. Kita tidak bisa menghadirkan pendekar-pendekar Indonesia ke kancah dunia. Dan bahkan mungkin agama aja menjadi tidak matang di sini gitu loh Mas. Saya kemudian mengacu kepada apa kita dulu itu salah lahir ya. Jadi apakah ada sesuatu yang keliru pada saat kita memproklamasikan kemerdekaan pada waktu 17 Agustus 1945 itu. Nah, tapi intinya adalah menurut Mas Manu yang mengerti asal-usul dari segala macam proses antropologi, sosiologi, atau apapun ya, dalam pengenalan Mas Manu, ini apa toh yang salah pada bangsa kita ini? Kok salah kedaden tuh? Apa ini yang keliru apanya? Apa pemahaman ilmunya keliru? Apa mentalitasnya cacat? Apa spiritualitasnya tidak efektif? Atau apa? Di dalam urusan seluruh karakter bangsa kita ini apanya yang salah kira-kira Mas? Kok kita ya, jadi begini, seperti kita ketahui bahwa dulu kita itu hidup di lingkungan apa, dalam hal pengetahuan itu kan dia dikelola oleh para brahmana ya. Nah, salah satunya itu yang apa yang penting itu adalah pengelolaan ilmu bahasa. Nah, di dalam tradisi Brahmana itu kan pengajaran bahasa itu kan berbeda dengan yang kita ketahui sekarang. Kalau Brahmana itu mengajarkan itu untuk bahasa-bahasa Austronesia ya, seperti Jawa, seperti Sunda, Bali, kemudian Batak, kemudian juga Bugis, apa itu? Itu yang pertama-tama itu yang penting itu adalah apa? Etimologi. Itu jadi etimologi itu menjadi penting sekali. Kenapa? Karena etimologi itu adalah sumber dari asal-usul segalanya. Jadi etimologi itu ya. Kepastian pengertian atau makna dari sebuah kata, Mas. Iya, iya, itu. Kalau epistemologi lebih detail lagi ya, gimana Mas? Itu nanti apa tingkat lebih kemudian ya. Iya, iya. Itu kalau apa kemudian apa itu setelah itu yang diajarkan oleh orang-orang Austronesia, bahasa-bahasa yang kita bagi dua, fleksi dan infleksi. Kalau yang infleksi seperti bahasa kita itu yang diajarkan apa? Masalah morfologi. Jadi kita mengerti tentang awalan, kemudian apa? Sisipan. Sisipan. akhiran. Dan akhiran itu menjadi sangat penting itu loh. Kemudian setelah itu masalah semantik, yaitu apa, makna itu. Nah, para Brahmana itu selalu memulai dengan apa, dengan etimologi, kemudian bagaimana morfologinya, lalu setelah itu adalah semantik. Sintaksis itu enggak pernah diajarkan sama sekali. Subjek, objek, predikat itu enggak pernah diajarkan sama sekali. Karena apa? Karena itu apa, yang penting itu makna, makna katanya. Dari asal-usul ini, kemudian bagaimana pembentukan katanya, kemudian ini makna kata ini apa? Iya, iya. Itu. Nah, setelah nanti apa? Setelah apa itu kita itu mengalami perubahan sistem pendidikan. Ketika dari Brahmana, dan Brahmana, kemudian apa? Kita diajarkan oleh para orientalis barat dulu. Iya. Lalu mereka menggunakan sistem tata bahasa struktural, yaitu di situ ada subjek, objek, predikat, kemudian keterangan dan tetek bengeknya itu. Ini yang menyebabkan kita itu menjadi kacau di situ. Kenapa? Karena di dalam subjek, predikat, objek, keterangan ini tuh bisa diisi oleh apapun. Terus ini bisa dibolak-balik. Jadi karena prosesnya itu panjang ya, subjek, objek, predikat, manipulasinya itu lalu terjadi di mana-mana. Ya. Salah satu manipulasi yang tidak terasa sebagai manipulasi kan berubahnya dari denotasi ke konotasi. Ya. Generasi berikutnya mungkin menganggap konotasi-konotasi yang dia kenal dari bapak ibunya itu sebagai denotasi. Ya itulah makanya. Nah akhirnya kita menjadi kehilangan semantik. Ya itu. Ya. Nah, Mas Manu, sekarang kita akan mempersempit. Jadi ketika Indonesia dulu kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan tiba-tiba menjadi negara, itu dengan kesadaran Brahmana apa tidak? Enggak sama sekali. Artinya bapak-bapak kita dulu memproklamasikan negara ini tiba-tiba menjadi sebuah negara republik, itu pun tidak dengan konsistensi semantik atau tidak. Kebahasaan tadi itu ya, tidak. Epistemologis ya. Itu lalu sudah memakai itu, Mas, memakai apa, sistem sintaktik di Eropa itu, struktural Eropa itu. Makanya itu apa, subjek bisa jadi objek, objek bisa jadi objek, jadi subjek. Sing salah jadi benar, benar jadi salah. Iya, iya. Jadi itu. Jadi secara tata bahasa dan psikologi bahasa dia sangat memungkinkan pembolak-balikan, penggeseran, ambiguitas, apa konotatif, konotatif, dan seterusnya ya. Jadi itu mungkin teman-teman membayangkan ini hanya soal kata, tidak. Kata itu kan menisbahkan sesuatu yang kita tunjuk, apa makanan, apa buah, apa benda, sampai tingkat demokrasi, pembangunan, gitu. Itu kan semua kan berasal dari kesadaran kata. Ya. Kalau penataan kebrahmanaan kata ini tidak disentuh dan tidak dijadikan pedoman ketika kita beralih dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan menjadi negara republik, kan terjadi kekacauan yang luar biasa, Mas. Ya memang. Karena apa? Karena lalu di dalam proses ini, proses apa? Proses sintaktik itu, kita itu kemudian ini tuh nyitak, ngapa nyitak di dalam kepala ini, bagaimana macam aspek kehidupan tuh begitu. Oke, berarti kalau kita belajar dari Mas Manu ya, jadi kita dulu memakai apa yang Mas Manu sebut sistem Brahmana tadi, dengan epistemologinya, dengan sampai ke semantiknya gitu ya. Kemudian tiba-tiba kita pakai cara berbahasa Eropa, subjek, objek, yang ada peluang-peluang manipulasi mana. Karena kata itu kan dipakai untuk menyebut atau menisbahkan apa saja dalam urusan manusia. Apa urusan keluarga, urusan negara, urusan masyarakat. Itu kan asal-usulnya dari kata. Maka terjadi kekacauan. Ya. Jadi bisa disebut bahwa kenapa kita kok mogol, kok magel, kok tidak matang-matang. Itu mungkin itu. Karena memang ada ketidaktepatan di dalam pengolahan semantik. Karena apa? Karena makna itu tidak pernah ditangkap dengan baik. Tuh. Karena apa? Karena sintaktik itu kan bisa bolak-balik. Makna itu kan tidak bisa pasti itu loh. maka magel semua. Setiap denotasi menjadi konotasi. Iya, iya. Terus generasi berikutnya menganggap bahwa konotasi yang dia dengar dari bapaknya itu adalah denotasi. Iya, itulah. Kan begitu. Akhirnya kebenaran itu menjadi bergeser jauh, Mas. Iya, iya. Kebaikan bergeser jauh. Sehingga ketika kita mengurusi pembangunan, mengurusi jalan tol, mengurusi tata ekonomi, itu sejak awal dari etimologinya kita sudah tidak setia. Iya, gitu, sudah ya. Minggrang-minggring, gingsir-gingsir itu loh, wah-wah itu loh. Jadi tidak ada kepastian itu loh. Ya. Nah, itu terutama pada epistemologi atau etimologi kata apa, Mas, yang kira-kira paling utama. Misalnya pemimpin, brahmana. Kalau di Jawa kan gini, Mas, atau gini, saya tanya gini. Hmm. Jadi ketika Indonesia merdeka itu kita sudah bukan Jawa lagi. Ya. Bukan Sunda lagi, bukan Bali, bukan Bugis, bukan Batak, bukan Madura, gitu, Mas, ya. Faktanya begitu, ya. Ya, ya. Sehingga kita itu sebenarnya membangun apa mulai 45 itu? Ya, kita meneruskan apa? Meneruskan pemikiran majikan kita dulu. Ya. Gitu loh. Ya, ya, kita ya. Dulu kan jadi babu-babunya para kolonialis. Ya. Nah, itu yang kita teruskan tuh itu. Memang bapak-bapak perintis kemerdekaan kan sekolahnya juga di juragan-juragan itu, ya, di Amsterdam. Iya, itulah. Dengan Perhimpunan Indonesia dan ya, seterusnya. Itulah. Jadi akhirnya kita merdeka ini tidak meneruskan diri kita. Tidak. Kalau pakai cara gampangnya, kita ini jambu berkembang jadi mangga. Iya. Gitu kan. Kita manggis tiba-tiba pengen jadi duren, kan. Makanya. Gitu ya, Mas, ya. Makanya. Nah, itu penjelasan ilmiah etimologis dan filologisnya seperti yang Mas Manu. Makanya sekarang itu kok kita tuh kalau tidak bisa bahasa Jawa, enak saja limun itu. Aku rasa bahasa Jawa. Tapi ketika tidak bisa bahasa asing, wah rasanya itu koyo-koyo ki. Sisuk sekarang nyemplung rokok itu loh. Ya, sekarang kalau ngomong eksistensialisme, Mas, ya. Berarti bangsa Indonesia ini bukan bangsa yang anaknya bapak-bapak kita dulu, ya. Bukan. Ini bangsa baru, ya. Iya. Jadi dia tidak cemas kalau enggak bisa bahasa Jawa atau Sunda, tapi dia cemas kalau enggak bisa bahasa Inggris. Iya. Karena ternyata iya. Kita ini anaknya orang barat. Iya. Atau orang Arab, ya, atau mungkin sekarang anak Cino, Korea itu sekarang. Anak Korea, ya. Kan gitu, ya. Ya. Jadi ini kan sangat mendasar dan sangat berbahaya sekali untuk masa depan kita, Mas. Ya. Itu kan tidak hanya soal kehidupan sehari-hari, itu kan soal pembangunan negara. Ula, iya. Soal kepemimpinan nasional, soal sidang kabinet pun itu kan muatannya bukan muatan yang merupakan kontinuitas dari dari dulu, tapi ini sudah sesuatu yang baru dengan sintaksis tadi itu. Iya, iya. Jadi kita memang tidak punya masa depan kecuali menjadi bangsa budak yang memang diresmikan perbudakannya pada tahun 45 itu, kan begitu. Kan kita sendiri yang meresmikan, karena kita memang tidak meneruskan apa yang sudah kita punyai dari bapak ibu kita sebelumnya. Ya, sebetulnya tuh benihnya tuh sudah mulai tahun 28 itu. Benar. Gimana menjelaskannya, Mas? Waktu kita memilih bahasa Indonesia menjadi bahasa kesatuan, kan yang diambil itu adalah dari bahasa Melayu. Tetapi itu bahasa Melayu pasar. Ya. Yang itu adalah bahasa, kalau bahasa Belandanya itu Brabantal. Itu basa uraan itu. Nah, dari situlah makanya tidak pernah yang namanya pemikiran kenegaraan itu kok tidak uraan tuh enggak pernah. Tertata dengan beradab itu enggak pernah. Kenapa? Karena memang dari awalnya saya dipilih itu boso-boso pasar itu sepanjang pesisir entah Sumatera, Kalimantan, Jawa sendiri. Ya, ya, ya. Tapi bukan yang Melayu-Melayu yang tinggi itu bukan itu loh. Kebaknya ya sudah kita ini akhirnya pasar itu tadi. Karena semua yang berjalan itu dagang-pedagang semua. Maka sekarang ini bahasa Indonesia itu bisa nenek tinggu padu. Itu. Bisanya hanya untuk bertengkar gitu ya? Iya, itu. Gitu ya. Tidak bisa untuk mencari kebenaran, tidak bisa untuk mencari untuk filosofi, untuk kebijaksanaan. Pokoknya tidak bisa untuk mengungkapkan hal-hal yang beradab itu, nggak bisa. Mas,